السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mentelaah ulang dan melanjutkan kajian kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan kru terjemah Safir Al-Azhar alumni Mesir yang berada di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini memberikan pengajaran bagi kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari umat Muhammad ini agar selalu memperhatikan kehidupan di dunia, bahwasannya kehidupan di dunia ini tidaklah abadi. Akan tetapi setelah kehidupan di dunia masih ada kehidupan yang lain, yaitu akhirat. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, Ya Allah, berikanlah kepada kami ini kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hal ini disinyalir oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Berlomba-lombalah kamu dengan kehidupan di dunia ini. Kamu carilah nafkah di dunia. Akan tetapi jangan lupa kehidupan kamu masih ada di akhirat. Para pendengar RRI rahimakumullah, walaupun para ulama berselisih pendapat tentang kebaikan dan kebajikan yang ada di dunia ini, ada sebagian ulama mengatakan bahwa kebajikan itu dan kebaikan terpaku bahwa kepada perbuatan dan amalan ibadah saja. Dalam artian yang sempit, bahwasannya wanita saleh juga dikatakan hasanah. Kan tetapi kebaikan di akhirat itu adalah surga. Ada yang berpendapat hasanah itu ibarat ilmu yang didapat kemudian diamalkan, kemudian hasanah tadi, kebaikan tadi didapat juga di akhirat, yaitu dengan ampunan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kita daripada azab api neraka. Ayat yang telah dikemukakan ini merupakan doa juga ketika kewajiban kita untuk melakukan tawaf daripada rukun haji. Ini disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari tawaf pertama sampai tawaf ketujuh ini disunatkan untuk membacakannya. Agar apa? Orang yang melakukan ibadah haji itu janganlah terpaku bahwasannya ibadah yang dilakukan itu hanyalah untuk meraih kehidupan di dunia saja, meraih label haji, kemudian mengenyampingkan zikir dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kesinambungan bahwasannya kehidupan kita ini bukanlah seperti orang yang meyakini adanya kehidupan reinkarnasi. Islam tidak mengakui yang demikian. Kan tetapi bahwasannya setelah kehidupan di akhirat, kehidupan di dunia ini, masih ada kehidupan-kehidupan kita yang lain. Itulah kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dhaif ini memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janganlah dijadikan dunia ini hanya kejemuan, bahwasannya janganlah dijadikan dunia ini cita-cita saja tanpa mengenyampingkan kehidupan kita di akhirat. Pada kesempatan kali ini merupakan prolog dari saya, akan kita flurkan lagi dari Ustadz Al-Mukarram di sini, Ustadz Ardiansah dengan Ustadz Hanafi, khususnya berkenaan tentang ayat yang telah dibacakan tadi. Kita silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Safiar yang telah memberikan pengantar tentang ayat ini. Subhanallah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita keindahan sebuah doa yang singkat tapi padat maknanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya sa'adatud darain, kebahagiaan di dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat kelak. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang tentunya mengharapkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, senang di dunia dan senang di akhirat. Tidak seorang pun akan memungkiri hal ini. Oleh karena itu, karena ayat ini berkaitan dengan konteks haji, maka sebaiknya lah dan seharusnya lah para haji dan hajjah itu untuk memperhatikan dunia dan akhiratnya. Artinya, berangkatlah Anda dengan uang yang halal, dengan pencarian yang halal dari jerih payah Anda untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Bayarlah ONH itu dengan uang yang halal. Bayarlah uang manasik itu dengan uang yang halal, sehingga insya Allah dengan demikian haji Anda berkah dan mabrur. Insya Allah. Dan dengan demikian pula Anda akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena apa? Karena orang yang hajinya mabrur itu akan menjadi lebih baik. Dan orang yang lebih baik itulah yang akan bermanfaat dalam kehidupannya. Dan Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kebahagiaan atau kebaikan yang diperoleh yang di sini seperti dikatakan Ustaz Safiar tadi termasuk ilmu. Sebab amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Dan ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, artinya tidak akan juga membawa kepada manfaat. Jadi kedua hal ini harus dilaksanakan dengan baik, ilmu dan amal. Amal harus berdasarkan kepada ilmu. Jadi para pendengar rahimakumullah, satu hal yang ingin saya tambahkan di sini bahwa para haji dan hajjah itu haruslah memahamkan pola kehidupan mereka dalam melaksanakan ibadah haji secara khusus, agar hajinya itu benar-benar mantap sehingga pulang dia ke tanah air memberikan manfaat juga. Sebab banyak sekali kita melihat ya orang-orang yang berangkat haji, berangkat dengan sebelumnya hampir tidak jauh berbeda begitu. Mungkin yang membedakan dia hanya lebih putihnya saja yang di atas kepalanya. Ya, saya melihat ini suatu hal yang menarik juga. Bila kita kaji dari segi literalik ayat, waqina azabannar. Memang kata-kata yang dipakai oleh Allah dalam mengajarkan kita doa-doa yang sangat baik ini, memang apa makna qina? Pelihara. Artinya apa? Bahwa dari kata-kata ini saja kita terancam terus nih dengan neraka. Iya. Satu saat terancam saja. Maka sangat arif seorang ulama dalam kata-kata hikmahnya mengatakan, hati-hatilah terhadap dosa. Sebab dia itu adalah suatu kerikil kecil yang akan dapat menjerembabkanmu ke dalam neraka. Jangan anggap enteng dengan dosa walaupun itu kecil. Nah, seandainya Allah tidak menjaga kita, tentunya sangat sulit kita untuk lepas dari neraka. Dan bisa saja, ya sebagaimana dalam Syekh Tafsir ini juga disebutkan, setiap orang akan melihat neraka. Baik diperlihatkan dalam bentuk Allah memperlihatkan kepadanya, atau ketika dia melakukan perjalanan ke surga, katakanlah selamatlah, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalamnya. Ketika dalam perjalanan menuju surga itu melihat neraka juga. Jadi dengan demikian doa kita ini qina, peliharalah kami dengan memberikan keampunan, dengan kesalehan-kesalehan pribadi, individu, kesalehan sosial, kesalehan bernegara dan lain sebagainya. Dan ada satu hal lagi yang memang dikatakan Nabi itu, yang pertama sekali dipertanyakan, yang ditanyakan oleh orang yang masuk surga terhadap saudaranya, yaitu kapan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia minta ampunnya. Artinya begini, kan semua orang telah membaca catatannya. Nah disitulah dia tahu, oh saya diampuni pada saat sekian, pada saat haji misalnya, ini ada pengampunan umum. Maka dia akan mengatakan, alhamdulillah saya waktu haji tahun sekian itu diampuni Allah udah saya semua. Kalau saat ini tidak ada pengampunan, maka saya katakan itu agak sulit kita untuk memprediksi apakah kita bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Para pendengar RRI rahimakumullah, pengembangan dari kajian kita ini sangat indah sekali, yang dituturkan dari lantunan Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Hanafi, bahwasannya orang yang arif itu dia mengetahui di mana memposisikan kehidupan di dunia ini sebagai dia lahannya untuk banyak memperoleh kebajikan-kebajikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kebajikan ini adalah didasari sebagai tabungan kita untuk di akhirat kelak nantinya. Kemudian dengan doa yang kita sering lantunkan, sering ini Ustaz, kalau di orang, khususnya orang-orang Jawa yang ini nandi katanya, mana itu doa sapu jagat katanya. Doa sapu jagat inilah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang jelas dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala kita meminta kepadanya agar kita selalu mendapat bimbingan dan selalu memberikan kepada kita hidayah, agar kita selalu dapat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari bermuamalah dan kita bertaamul kepada orang yang lainnya dapat melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak sebatas dengan kebaikan amalan kepada Allah saja, akan tetapi ilmu yang kita amalkan, dengan harapan semua bahwasannya khususnya bagi jemaah calon haji, orang yang hendak berangkat ke haji itu harus mempersiapkan niat tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah haji adalah merupakan ibadah yang mencapai kehidupan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau niatnya hanya ibadah di dunia saja, mendapatkan titel haji, label dan sebagainya dengan tupi lubid, tidak ada pengaruh hajinya itu dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut adalah nihil. Seyogianya kita mempersiapkan yang baik sehingga kita dapat beramal juga dengan kebaikan. Harapannya adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahwasannya ketika telah sampai di tanah suci, perbanyaklah zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah cerminan bagi seorang mukmin yang melakukan ibadah haji, khususnya melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Iya Ustaz Safiar, saya ingin menambahkan di dalam ayat ini bahwa kata hasanah fid dunya ini ada kaitannya dengan ayat 198 di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu berjual beli. Dan tentu wa fil akhirati hasanah adalah kebaikan di akhirat, yaitu mendapatkan pengampunan dan maghfirah dari Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah haji ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala disodorkan kenikmatan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Iya, iya. Makanya kalau kita melihat pelajar-pelajar, apakah itu dari Mesir, dari Libya, dari Sudan, bahkan dari India atau yang berada di Saudi Arabia sendiri itu, ketika dalam musim haji itu memanfaatkan musim haji itu untuk, ya katakanlah, mencari rezeki, ya, untuk melanjutkan kuliah mereka, begitu ya kan? Kita melihat betapa banyak kawan-kawan kita dahulu yang berasal dari Mesir atau dari Sudan atau dari yang lain-lain di dekat-dekat dengan Mekah dan Madinah itu datang pada musim haji untuk mencari hasanah fid dunia itu tadi, kebaikan di dunia. Nah, dalam bekerja itu pun dia mendapatkan hasanah fil akhirah, artinya dia sedang menabung juga untuk akhiratnya. Dia mungkin membantu orang-orang tua yang hujaj, yang sudah lemah, bantu untuk mendorongnya ketika sa'i atau ketika tawaf. Ini kan suatu kebaikan di akhirat yang seperti dikatakan Ustaz Hanafi tadi, itulah yang akan memelihara seseorang itu daripada azab neraka. Masya Allah. Benar sekali itu Ustaz. Apa yang disampaikan Ustaz Ardiansah ini sangat memberikan kesan dan pengaruh kepada calon haji, khususnya nanti yang tidak mau berangkat ataupun yang sudah menunaikan ibadah haji. Berpegang teguhlah kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita bahwasannya apapun amalan ibadah kita ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Akhirnya kami dari tim terjemah Syafir Al-Azhar yang berada di Medan ini, khususnya dalam mengkaji Syekh Sya'rawi, menghimbaukan kepada pendengar sekalian untuk mengikuti kelanjutan dan terus-menerus mendengarkan kajian-kajian tafsir Sya'rawi ini melalui RRI yang mana dilantunkan pada jam 5.30 sampai jam 6 pagi. Apa yang telah disampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.